الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, dan kita masih menerangkan tentang hal-hal yang kaitannya dengan salat Al-Kusuf, dan kita sampai pada permasalahan yang keempat. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat, kaifiyatuha wa ma yuqra'u fiha, tata cara pelaksanaan salat Al-Kusuf dan apa yang dibaca pada saat seorang melaksanakan salat Al-Kusuf, dan pelaksanaan salat Al-Kusuf secara umum sama seperti pelaksanaan dua rakaat dari sholat-sholat yang lainnya. Hanya saja di sini ada beberapa kaifiyah, tata cara yang menyelisihi sholat-sholat secara umum, seperti adanya penambahan ruku' dan penambahan bacaan setelah bangkit dari ruku'. Maka di sini beliau menjelaskan wa kaifiyatuha raka'atan, dan tata cara pelaksanaan salatul kusuf dua rakaat. Yaqra'u fil ula jahran, di mana dia membaca pada rakaat yang pertama dengan suara yang jahar, suara yang keras, dikeraskan suaranya. Lailan kanat aw naharan, baik salatul kusuf dikerjakan pada malam hari atau pada siang hari. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat suaranya pada saat beliau melaksanakan salatul kusuf, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jahara fi salatul kusuf, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya pada saat beliau mengerjakan salatul kusuf, baik di malam hari atau di siang hari. Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Fatihah, wa suratan tawilah, kemudian membaca surah yang panjang. Sebab dalam pelaksanaan salatul kusuf kaitannya dengan kejadian gerhana, dianjurkannya memperpanjang salatul kusuf dan memperpanjang bacaan agar kemudian pada saat selesai kaum muslimin mengerjakan salat, maka gerhana pun telah selesai pula. Gerhana pun telah selesai pula. Namun kalau misalnya apabila kaum muslimin mereka mengerjakan salatul kusuf, lalu pada saat mereka mengerjakan salatul kusuf kemudian ada yang berteriak atau ada yang menyampaikan bahwa telah selesai gerhana, sementara mereka masih mengerjakan sholat, maka dalam hal ini dianjurkan untuk diringankan. Dianjurkan untuk diringankan sholatul kusuf dan diselesaikan. Disebabkan karena sholatul kusuf kaitannya dengan gerhana dan gerhana telah selesai. Namun apabila kaum muslimin memperpanjang sholatnya, kemudian pada saat mereka selesai mengerjakan sholat dalam kondisi gerhana masih berlangsung, masih terjadi gerhana, sementara mereka telah selesai mengerjakan sholat, apakah mereka kembali berdiri untuk mengerjakan dua rakaat yang berikutnya? Jawabannya tidak demikian. Sebab salatul kusuf yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dua rakaat. Sehingga apabila kaum muslimin mereka telah mengerjakan dua rakaat salatul kusuf, lalu mereka telah menyelesaikan dan gerhana masih berlangsung, maka mereka menyempurnakannya dengan memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala hingga berakhirnya gerhana. Jadi beliau membaca Al-Fatihah dan surah yang panjang. Thumma yarka'u tawilan, kemudian ruku' dengan ruku' yang panjang, ruku' yang lama. Thumma yarfa' wa yusammi' wa yuhammid, kemudian dia mengangkat kepalanya sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, wa la yasjudu, dan jangan dia langsung sujud. Jadi setelah bangkit dari ruku' mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, maka jangan dia sujud. Bal yaqra'ul fatihata, namun dia kembali membaca Al-Fatihah. Kembali membaca Al-Fatihah. Jadi dalam satu rakaat Al-Fatihah dibaca dua kali. Ini yang sahih dari pendapat yang dikuatkan oleh madhab Syafi'iyah dan Al-Imam Malik, dan mayoritas para pengikut madhab Al-Imam Malik mengatakan bahwa begitu dia bangkit dari ruku', dia kembali membaca suratul Fatihah. Wa suratan tawilah dunal ula, dan membaca surah yang panjang namun tidak sepanjang rakaat yang pertama. Tidak sepanjang rakaat yang pertama. Jadi ini diingat ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa dalam satu rakaat Al-Fatihah dibaca dua kali. Kali pertama sebelum ruku' yang pertama, kemudian setelah ruku' yang pertama. Setelah ruku' yang pertama dia kembali membaca Al-Fatihah, tidak langsung membaca surah. Thumma yarka'u, setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surah yang kedua, lalu kemudian dia ruku' kembali. Thumma yarfa', kemudian dia mengangkat kepalanya, yakni i'tidal. Kembali dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Thumma yasjudu sajdataini tawilatain, kemudian dia sujud dengan dua kali sujud yang panjang, yang lama. Yakni seperti sujudnya ketika salat, pada salat-salat secara umum, namun dia memanjangkan salatnya. Thumma yusalli thaniyah kal ula, lalu kemudian dia mengerjakan salat pada rakaat yang kedua seperti apa yang dia kerjakan pada rakaat yang pertama. Lakin dunaha fi kulli ma yaf'al, namun lamanya tidak selama rakaat yang pertama. Pada setiap apa yang dikerjakan, baik berdirinya, demikian pula rukuknya, demikian pula sujudnya, tidak seperti lamanya rakaat yang pertama. Thumma yatashahadu wa yusallim, kemudian setelah itu dia bertasyahud dan mengucapkan salam. Jadi kesimpulannya bahwa pelaksanaan salatul kusuf dikerjakan dua rakaat dan empat kali ruku' dan empat kali sujud. 4 kali ruku' dan 4 kali sujud. Dalam satu rakaat 2 ruku' dan 2 sujud. Rakaat yang pertama demikian pula rakaat yang kedua. Yang pertama lebih panjang dari yang kedua. Liqauli Jabirin, berdasarkan perkataan Jabir radhiyallahu an, usifati syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi yaumin syadidil har. Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu pada hari terik yang sangat, pada hari terik yang sangat. Fasalla bi ashabihi, maka beliau pun salat memimpin para sahabatnya. Yani salatul kusuf. Dan apabila terjadi gerhana di mana kaum muslimin dianjurkan dan diperintahkan untuk mengerjakan salat al-kusuf, maka dianjurkan seorang untuk menyeru, menyampaikan pada kaum muslimin dengan mengucapkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah ini dianjurkan untuk diseru pada saat memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan salat al-kusuf. Salatul kusuf, salatul khusuf. Jadi ucapan as-salatu jami'ah tidak diucapkan pada saat hendak melaksanakan salatul id, atau hendak mengerjakan salatul tarawih seperti yang dilakukan oleh sebagian. Ini tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada saat terjadinya kusuf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menyeru kepada kaum muslimin as-salatu jami'ah, agar kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan salat al-kusuf. Maka terjadi gerhana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah salat memimpin para sahabat. Fa atala al-qiyam, lalu beliau memanjangkan, melamakkan berdirinya. Hatta ja'alu yakhirun, hingga mereka sampai yakhirun, yakni terkantuk. Ya, disebabkan karena lamanya berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma raka'a fa atala, kemudian beliau ruku' dan memanjangkan ruku'nya. Thumma rafa'a fa atala, lalu mengangkat kepalanya lalu memanjangkan. Thumma raka'a fa atala, lalu kemudian beliau ruku' kembali dan memanjangkan. Thumma sajada sajdatain, kemudian setelah itu sujud 2 kali sujud. Thumma qama, lalu kemudian beliau berdiri. Fa sana'a nahwa dhalik, dan beliau mengerjakan seperti yang beliau kerjakan pada rakaat yang pertama. Fakanat arba'a raka'atin wa arba'a sajadat, sehingga salatul kusuf dikerjakan 4 kali ruku' dan 4 kali sujud. Hadis riwayat Imam Muslim, dan ini riwayat yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang jumlah ruku' yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yusannu an ya'idha al-imam an-nas ba'da salati al-kusuf, dan disunnahkan imam memberi nasihat kepada kaum muslimin setelah pelaksanaan salatul kusuf. Wa yuhadziruhum minal ghaflah والاغترار بالدنيا ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار, dan memberi peringatan kepada kaum muslimin dari kelalaian dan tertipu dengan kenikmatan dunia, dan memerintahkan mereka untuk memperbanyak doa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini kaitannya dengan al-kusuf yang Allah Subhanahu wa taala menampakkan gerhana dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa takut kepada hamba-hambanya, sehingga kita khawatir jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab disebabkan karena dosa-dosa dan kelalaian yang kita lakukan. Sehingga kaitannya pada saat memberi nasihat kepada kaum muslimin, nasihat yang mengarahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan tidak lalai dalam kehidupan dunia dan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد خطب الناس بعد الصلاة. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkhutbah di hadapan manusia setelah salat. Faqala, beliau mengatakan, "Innas syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Fa idza ra'aytum dhalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan, keduanya merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah keduanya terjadi gerhana disebabkan karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Karena pada saat itu kejadian gerhana bertepatan dengan meninggalnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Meninggal. Lalu kemudian terjadi gerhana. Jangan sampai manusia menyangka bahwa kejadian gerhana tersebut ada kaitannya dengan meninggalnya ananda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak demikian. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberi penjelasan tentang hal ini, bahwa terjadinya gerhana tidak ada kaitannya dengan lahirnya seseorang atau meninggalnya seseorang. Fa idza ra'aytum dzalika fad'u Allah wa kabbiru. Apabila kalian melihat gerhana, maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah dan membesarkan Allah. Wa sallu, dan salatlah kalian. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Jadi anjuran untuk memperbanyak doa kepada Allah, memuliakan, bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengerjakan salat dan bersedekah, memperbanyak sedekah pada saat terjadinya gerhana. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fa idzan tahatis salatu qabla al-injila fala tu'adu. Apabila telah selesai salat sebelum selesainya gerhana, maka tidak diulangi salatnya. Ya, jadi tidak lagi ditambah dua rakaat yang berikutnya, tidak. Bal yadhkur, namun hendaknya dia berzikir kepada Allah. Wa yukthiru min du'aih, dan memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fasallu wad'u hatta yakshifa ma bikum. Fasallu wad'u, salatlah kalian dan berdoa. Hatta yukshifa ma bikum, hingga disingkap, yani hingga berakhir apa yang kalian alami dari gerhana tersebut. Fadalla ala annahu in sallama min as-salati qabla al-injila tashaghala bid-du'a. Maka ini menunjukkan bahwa apabila dia telah mengucapkan salam dari salat sebelum selesainya gerhana, maka hendaknya seorang menyibukkan diri dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, ya, bersedekah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadu'u, na'am. Wa idza tamma al-injila'u wa huwa fi shalah atammaha khafifatan wa la yaqta'uha. Dan apabila dia telah menyempurnakan apabila telah selesai gerhana sementara dia masih mengerjakan salat gerhana, maka dia sempurnakan dengan meringkasnya. Jadi tidak memperpanjang lagi disebabkan karena gerhana telah selesai, dan jangan dia memutus salatnya, karena tidak diperbolehkan memutus salat tanpa uzur. Apabila seorang telah memasuki salat, maka tidak diperbolehkan dia memutusnya tanpa uzur. Sehingga apabila mereka mengerjakan salat gerhana sementara gerhana telah selesai, maka cukup dia meringkas, ya, meringkas sholatnya, tidak lagi memperpanjang, ya, disebabkan karena sholat gerhana kaitannya dengan kejadian gerhana tersebut. Maka dengan demikian selesai yang kita bahas dari bab yang ke-14. Berikutnya kita memasuki pembahasan tentang hal-hal yang kaitannya dengan salat dan tata cara pengurusan jenazah. Baik, sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.